Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Asal yang baru ya. Nah, belajar itu. Fadhal, Pak Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa sallallahu alaihi wa sallam wa idza kana at-tarku yaqul li ta'lihan li asbami. Fa in ja'a hadithun sahihun fihi tahdhibun aw tahrimun aw hukm. Qala ya juzu ay ya'taqida anna at-tarka lahuna ulama innadina wa sabna asbaba tarkihi. أو حرم أو حرم أو حرم الحلال أو حكم أو حكم بغير ما أنزل الله. وقد ذلك إن كان في الحديث وحيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب أو نحو ذلك فلا يجوز أن يقال كل ذلك العالم الذي أباها nah, baik. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berujar, ini terkait tentang hadis-hadis atau ayat-ayat nas-nas yang diabaikan oleh para ulama karena mereka memilih pendapat yang lain atau karena ada takwil atau yang lainnya. Kata beliau, wa idza kana at-tarku, apabila meninggalkan nas, perbuatan meninggalkan hadis, berpaling kepada takwil, berpaling kepada rohiyu yang lain, yakunu li ba'di hadhil asbab, ya, itu dilakukan karena sebagian sebab-sebab sebelumnya ini, sebab-sebab di atas yang kemarin kita bahas atau pada pertemuan sebelumnya. Fa idza jaa haditsun sahihun, nah, apabila terdapat sebuah hadis yang sahih, fihi tahlilun au tahrimun au hukmun, yang di dalam hadis tersebut terdapat ya, tentang penghalalan, pengharaman atau ya, atau hukum atas sebuah kasus tertentu, fala yajuzu ayya'taqida, maka tidak boleh meyakini, tidak boleh meyakini anna tarika lahu minal ulama'i, tidak boleh meyakini bahwa ulama yang meninggalkan hadis sahih tersebut, ini kita tidak boleh meyakini bahwa ulama yang telah yang meninggalkan hadis sahih tersebut, ya, alladzina wasafna asbab tarkihim yu'aqabu, yang dengan sebab-sebab yang telah kami wasafna, kami sifati, kami jelaskan, ya, akan disiksa, akan disiksa, akan diikob, akan dihukum. Kenapa demikian? Likaunihi halalal haram au haramal halal, karena ia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, au hakama bighairi ma anzalallah, atau dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Wa kadzalika, ya, in kana fil hadis, demikian pula jika dalam suatu hadis wa'idun ala fi'lin, terdapat ancaman atas sebuah perbuatan, min la'natin berupa laknat, au ghadabin berupa kemurkaan, au adabin atau adab, au nahwi dalik atau yang semisalnya, fala yajuzu ayyuqala, maka tidak boleh untuk mengatakan inna dalikal alima alladhi abaha hadha au fa'alahu dakhilun fi hadal wa'id. Maka enggak boleh mengatakan seorang alim, sesungguhnya alim tersebut yang membolehkan apa yang halal, apa yang haram, atau yang semisalnya, atau yang melakukannya, dia termasuk ke dalam ancaman ini. Nah, ini enggak bisa. Kenapa demikiannya ikhwah? Karena alim tadi dengan takwil, karena alim tadi ada faktor yang mendorong, ya, kemudian membawa dia kepada pendapat yang bertentangan dengan nas. Yang alim tersebut justru ingin mendekat kepada nas yang lain yang ia sangka itu lebih kuat pendapatnya. Jadi gak bisa kita katakan, wah ini berarti masuk ancaman ini. Semisal mazhab Hanafi yang membolehkan nikah tanpa wali, tanpa saksi, ya, bagi wanita, karena kias terhadap wanita boleh jual beli akad tanpa wali. Ya, kalaupun terdapat hadis yang menyatakan wanita mana saja yang menikah tanpa wali nikahnya batil-batil, kata Hanafi itu amah, yaitu abdah, hamba budak, sahaya, wanita, bukan wanita merdeka. Kemudian ada orang yang nikahnya demikian dari kalangan Hanafi, ya, atau yang lainnya, maka kita katakan berarti Hanafi atau ulamanya membolehkan, ya, sesuatu yang Allah haramkan. Ini enggak bisa dikatakan demikian. Nah, mereka ada takwil. Namun kita katakan itu keliru. Yang rajih ialah jumhur. Yang benar adalah pendapat mayoritas ulama. Dan kita berikan hujah kepada mereka. Berikan hujah kepada mereka. Namun kita tidak bisa ilzamkan ulamanya bahwa ulamanya itulah sebagaimana yang telah diancam dalam hadis, dalam ayat, karena menghalalkan yang haram, ya, atau sebaliknya. Nah, terus merontak. وهذا مما لا نعلم بينكم مما فيه خلافا إلى شيء يبقى أن بعدي مهتدلة بغداد بغداد بغداد itu غير منصرف مثل بسر النعيس وأتركه أنهم زعموا أن المبتئ من المجتهدين Hadisa ahdin itu maksudnya baru masuk Islam, bukan hadis, hadis, bukan hadis Rasul. Au kana hadisa ahdin Islam baru masuk Islam. Terus qala sa'idan min al-kharamati ghairu 'alimin bi tahrimiha lam ya sam walam yahid. Tidak diberikan hukum had, walam yuhadda. Walam yuhadda. Wa illam yastanad. Walam yastanad. Istanada yastanidu. Walam yastanid. Walam yastanid fil istihlalihi. Istihlalihi. Istihlalihi ila dalilin syar'iyyin. Wa man lam yablughu al-hadithu al-muharram. Wastanada ibahati ila dalilin syar'iyyin aula an yakuna ma'dhuran walihada kana hadzal ma'dhuran mahmudan li ajli ini karena itu hamzahnya hamzah wasal. Tapi perhatikan. Wa hadza mimma la na'lamu fihi bainal ummah khilafan illa syai'an yuhka an ba'dul mu'tazilah Baghdada. Ini adalah perkara yang kita tidak mengetahui adanya khilaf di antara umat kecuali yang dihikayatkan, yang disebutkan dari sebagian Mu'tazilah Baghdad. Semisal Bishr al-Marisi, namanya Bishr bin Giyas, ya, bin Abi Karimah. Nama aslinya Abdurrahman al-Marisi al-Adawi, ya, itu nama aslinya. Dia aslinya ahli fikih, Kemudian dia ngaco belajar filsafat. Nah, karena belajar filsafat inilah, ya, dia akhirnya condong kepada pendapat Mu'tazilah. Dia Qadariyah, karena Mu'tazilah itulah Qadariyah. Kalau Jahmiyah, Jabriyah. Ya, dia Qadariyah. Bahkan Murji'ah juga. Ya. Syekh Utsman, Al-Imam Al-Utsman ya bin Said Ad-Darimi, sahib Talbi, apa namanya, Rad Al-Jahmiyah, juga mempunyai kitab. Kitabnya An-Naqdu Al-Bishr Al-Marisi. Ya, bantahan, sanggahan, kritikan terhadap Bishr Al-Marisi. Ya, Mubtadi Az-Dal. Semisal Bishr bin Giyas Al-Marisi, Al-Marisi. Wa nadharaihi, dan orang-orang yang semisal dia. Annahum za'amu, mereka menyangka. Annal mukhti'a minal mujtahidin yu'aqabu ala khata'ihi. Mereka menyangka bahwa mujtahid yang keliru dalam ijtihadnya itu diikob, dihukum atas kesalahan ijtihadnya. Padahal ya, ahli sunnati wal jamaah menerima hadis yang datang dari Nabi. Kata Nabi apa? Idza ijtahadal hakim fa'asab falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun. Nah, apabila seorang hakim mujtahid, dia berijtihad, tentunya mujtahid, orang yang telah memenuhi syarat ijtihad, dia benar dapat dua pahala. Kalau keliru enggak dosa, dapat satu pahala. Nah, kalau Mu'tazilah enggak, kalau salah dosa. Mu'tazilah ini ya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Kemudian mana lagi? Wa hadha li anna luhuq al-wa'id liman fa'al al-muharram mashrutun bi ilmihi bitahrim. Ya. Yang demikian itu. Yang demikian itu kenapa demikian? Karena ya, luhuq al-wa'id, karena sebab ancaman itu, liman itu hanya dikenakan, fa'al al-muharram, bagi siapa saja yang melakukan hal yang diharamkan, hal ya, hal-hal yang diharamkan, bi ilmihi bitahrim, dan ia tahu bahwasanya itu adalah haram, ya, itu adalah haram, au bitamakkunihi minal ilmi bitahrim, ya, atau dia memungkinkan, dia tahu itu adalah haram, memungkinkan bagi dia untuk mengetahui itu adalah haram. Fa inna man nasha'a bi badiyatin. Nah, fa inna man nasha'a, maka orang yang tumbuh, yang berkembang, yang dia tumbuh tinggal di tempat yang bi badiyah, di kampung terpencil, au kana haditsa ahdin bil Islam, atau dia baru masuk Islam. Ya, kemudian wa fa'ala syai'an minal muharramat, dan dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Ghairu alimin bitahrimiha, tanpa dia mengetahui akan keharamannya. Walam ya'sam, maka lam ya'sam walam yuhadda, maka dia tidak berdosa dan tidak diberikan hukum had. Hukum yang ditegakkan di dunia berupa cambuk bagi peminum khamar, bagi orang yang bersaksi palsu, ya, kemudian di rajam bagi penzinanya, dicambuk bagi yang berzina 100 kali, bagi yang belum pernah menikah dipotong tangan, dikisos, dan seterusnya. Wa illam yastanid istihlalihi ila dalilin syar'i. Ya. Walaupun penghalalannya itu tidak bersandarkan kepada dalil syar'i. Faman lam yablughu alhadisu almuharrimu. Namun barang siapa yang hadis yang mengharamkan itu sudah sampai kepada dia. Wastanada fil ibahati ila dalilin syar'i, dan dia bersandar kepada dalil syar'i untuk menghalalkannya. Aula, ini tentu lebih layak, ayyakuna ma'dzuran, untuk mendapatkan udzur. Kan kalau Mu'tazilah enggak? Kalau Mu'tazilah oh, mustahid, oh salah ya, dosa gitu, dihukum. Nah, Kata Syekh, Syekhul Islam, orang yang baru tumbuh dalam Islam, ya, di kampung terpencil, dia tinggalnya di kampung, enggak ada akses dakwah, enggak ada dai, atau baru masuk Islam, dia melakukan hal yang haram, enggak dikasih had, dia tidak berdosa, jangankan itu, dia melakukan kekufuran, kata para ulama yang kayak begini, ma'zur, dia diberi udzur ala jahlihi, ya, diberi udzur atas kejahilannya. Nah, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Siapa itu yang diberi uzur atas kejahilan dalam kesyirikan? Kayak kemarin kajian kita di Nawakidul Islam, yaitu yang tinggal, ya apa namanya, yang baru masuk Islam atau yang tinggal di suatu tempat yang nggak ada akses dakwah, nggak ada Quran nyampe, ya, atau Qurannya nggak ada terjemah, ya nggak ada akses dakwah, dia pun nggak bisa ngakses informasi tentang dunia Islam di luar sana, ya kemudian melakukan kesyirikan. Ini ma'adur. Nah, orang yang kayak gini aja ma'adur. Maka orang yang kata Ibn Taimiyah, kalau begitu, ya, orang yang belum sampai kepada hadis yang mengharamkan dan bersandar kepada dalil syar'i, dia belum nyampe hadis. Nah, dia berijtihad. Ya, dia berijtihad. Atau dia ta'wil. Dia bersandar kepada dalil syar'i yang lain. Ini tentu lebih layak untuk diberi udzur, ya. Walihada mawujur, ma'jurun, oleh karena itu mustahid yang keliru dia diberi pahala. Mahmudan tetap dipuji li ajri ijtihadihi. Ya, karena ijtihadnya tadi. Ya. Ayat baca ayat. Naam wa khata'uhu li anna darka as-shawab idrak, kalau antum idrak li anna idraka as-shawab. Naam, terus haraj. Nah. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harsi id nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Daud dan Sulaiman ketika keduanya menghukumi, ya, yahkumani fil hars, dalam urusan tanaman, ya, dalam urusan tanaman it, ya, ketika gonamul qaum, ya, kambing suatu kaum nafasyat menginjak-injak tanaman tadi, ya, menginjak-injak tanaman tadi. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami kata Allah menyaksikan keputusan mereka. Fa fahamnaha Sulaiman, kamilah yang memberikan pemahaman kepada Sulaiman, ya, tentang hal tersebut, tentang hukum yang diambil oleh Nabi Sulaiman. Wa kullan atayna hukman wa ilma, dan kami telah memberikan masing-masing pengetahuan hukum dan ilmu. Fakhtasa Sulaiman bil fahm, maka Allah telah memberikan kemuliaan, ya, pengkhususan kepada Sulaiman berupa pemahaman. Wa asna alaihima bil hukmi wal ilmi, dan Allah telah memuji keduanya, Sulaiman dan bapaknya Daud, akan pengetahuan hukum dan ilmu syar'i. Wa fi sahihain an Amr ibn al-As, dalam dua kitab sahih dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu bersabda, ijtahada al-hakim, riwayat yang lain alim, apabila orang, ya, seorang yang alim, orang yang mujtahid, itu berijtihad. Ini berijtihad adalah mujtahid. Mujtahid dengan berbagai macam jenisnya, mujtahid mutlak, mujtahid madhab, ya, yang mereka sudah diberikan hak untuk berijtihad. Adapun kita orang awam, ya, enggak boleh berijtihad. Benar pun salah, apalagi memang salah. Ya, kita berijtihad benar dosa, gimana salah istihadnya? Dosa lagi. Karena enggak boleh di situ, enggak ada kewenangan. Orang awam enggak boleh berijtihad. Ya, termasuk mentarjih-tarjih. Mentarjih itu kata para ulama haknya mujtahid. Ada orang selain mujtahid mentarjih, dosa dia. Dosa dia. Kenapa? Karena itu haknya mujtahid. Nah, ini haknya mujtahid. Ini dikatakan oleh Syekh Amir Bahjat. Ya, beliau menyatakan yang namanya hak tarjih itu hakul alim, hakul mujtahid. Itu haknya mujtahid. Adapun orang selain mujtahid mengikuti tarjihnya sang mujtahid. Dia enggak punya perangkat di situ untuk mentarjih. Ya, untuk mentarjih. Nah, adapun ulama mentarjih suatu masalah benar dapat dua pahala. Keliru dapat satu pahala. Kalau Mu'tazilah enggak kan. Hah? Salah dihukum. Na'udzubillah Mu'tazilah. Namun qala, fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada akhta fa akhta falahu ajrun. Nah, kalau mujtahid ini benar dalam ijtihadnya, dia dapat dua pahala. Kalau keliru dia ijtihad, maka dia dapat satu pahala. Fa tabayyana annal mujtahida ma'a khata'ihi lahu ajrun. Maka dari sini jelaslah bahwa seorang mujtahid ma'a khata'ihi, walaupun dia keliru dengan kekeliruannya sendiri sekalipun, lahu ajrun, dia tetap dapat satu pahala. Kenapa? Wa dzalika li ajri ijtihadihi, karena itu ijtihad dia. Karena ijtihadnya dapat pahala. Dia telah berhak untuk berijtihad. Ya, bukan kayak kita ini. Wa khata'uhu maghfurun lahu, kekeliruannya diampuni. Li'anna Allah, ya, li'anna darka shawab wala idraka shawab. Ya, karena untuk mengetahui kebenaran fi jami' ayanil ahkam, dalam semua kasus persoalan hukum, hukum itu imma muta'adzirun au imma muta'assirun. Itu kayaknya muta'adzir, sulit sekali, mustahil. Atau ya muta'assir, sulit. Ini mustahil dan sulit. Kok bisa ada orang mengetahui semuanya? Ah, itu sulit. Ya. Anda enggak mungkin. Enggak mungkin. Sekelas Umar bin Khattab aja radhiyallahu anhu keliru dalam berbagai permasalahan. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keliru dalam berbagai permasalahan yang bertolak belakang dengan dalil. Nah, ini adalah sesuatu hal yang mustahil kalau semua alim, semua mujtahid itu tahu semuanya. Tapi ketika dia beristihad, karena dia berhak beristihad, ya, karena dia adalah mustahid dengan berbagai jenisnya, apakah dia mustahid mutlak, mustahid madhab, maka dia dapat pahala atas istihadnya. Ya, tapi ingat, ini yang berhak beristihad. Yang enggak berhak beristihad, beristihad dosa walaupun benar istihadnya. Artinya walaupun istihadnya tersebut hasilnya berkesesuaian dengan hukum syar'i yang tepat. Nah, itu dosa dia. Ya. Nah, ingat ya, Syekh Amir Bahjat pernah menyatakan termasuk istihaknya mustahid adalah mentarjih. Ya, mentarjih itu adalah haknya mustahid. Loh, orang awam punya perangkat ilmu apa? Enggak ngerti ini dalilnya am apa khas. Ya, ini mujmal atau zahir, atau ini nas atau zahir, ini dalilnya mana, wajul istidlalnya apa, turuk istidlalnya enggak ngerti, mansukh apa nasikh dalilnya, mutlak atau muqayyad kagak tahu. Hah? Gimana? terus mau mentarji, dia siapa? Mustahid. Nah, ini kalau hak tarji ialah hak mustahid. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam perusahaan agama sesuatu yang sulit. Allah Ta'ala berfirman, yuridu bikumullahu yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ia menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Nah, Suheri, mau berangkat kerja antum Sabtu. Ayo, tafadhal baca. Kondak. Kaum kondak. Amal kondak. La yusalli, la yusallina ahadun. Itu ada non taukid sakila. Berarti fi'il mudhari'nya mabni 'alal fath. La yusallianna. Kan bersambung dengan non taukid sakila. Berarti mabni 'alal fath fi'il mudhari'nya. Jadi solihi bi nun at taukid as-sakila. La yusallianna. La yusallianna ahadun. Terus. Al-asra illa fi bani Quraidah. Quraidah. Fa'adrakatuhum salat al-asri. Nah, fa'il dari adrakat itu kan ada tak ta'nis as-sakinah. Salatu fa'adrakatuhum salatul asri fil fitariqi. Faqala ba'duhum la yusalli illa fi bani Quraidah. Qala ba'duhum lam yurid minna hada. Fasallu fitariqi. Falam yu'id. Falam yu'id. Wahidatun minat ta'ifataini fal awwaluna yamassaku tamassaku tamassaku bi umumil faqahi khitam waja'alu suratal fawati suratal fawati. Nah, terus dakhilatan fil umumi. Wal akhiruna kana ma'ahum minad dalili ma yujibu khuruja hadhihi surati 'anil umumi. Fa innal maqsuda al-mubadaratu ilal ladhi khasarahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hiya mas'alatun ikhtalafa fiha al-fuqaha'u ikhtilafan mashhuran. Hal yukhassu al-umumu bil-qiyasi wa ma'a hadha fal-ladhina sallu fit-tariqi kanu aswaba paling sawab aswaba kanu aswaba hasbuk cukup dah. Ya. Qala rahimullah. Ya. Ini wafi sahihain dalam dua kitab sahih an Nabi SAW dari Nabi SAW annahu qala li ashabi bahwa beliau SAW bersabda kepada para sahabat beliau di tahun perang Khandaq. Ya, atau di masa perang Khandaq. Nah. Ini amal Khandaq itu di waktu di masa perang Khandaq. Kata Nabi, la yusalliyanna ahadun. Ya, dalam urat yang lain, ahadukum. Janganlah sesekali salah seorang dari kalian dia mengerjakan sholat al-asra illa fi Bani Quraidah, melainkan dia sholat asar di Bani Quraidah. Nah, mereka kemudian berjalan. Kemudian ini utusan Nabi semua. Fa'adrakathum sholatul asri. Kemudian sholat asar itu, ya, ini sholat asar ini kan fa'il kan, dari adrakat. Tapi kalau diterjemahin literal nggak enak, diterjemahkan secara i'rab. Terjemahin aja. Kemudian mereka mendapati waktu sholat asar. Nah, dibalik terjemahinnya. Sholat fa'il jadi maf'ul bih gitu. Hum yang tadi maf'ul bih jadi fa'il. Itu lebih enak ke bahasa kita terjemahinnya daripada kita terjemahin fa'adrakathum sholatul asr. Sholat asar mendapati mereka. Ah, ribet-ribet itu. Terjemahinnya. Ah, apa namanya? Memahaminya. Maka mereka mendapati waktu sholat asar. Waktu sholat asar. Fitarik di jalan. Faqala di tengah jalan mereka, faqala ba'duhum, sebagian mereka menyatakan la nusalli illa fi Bani Quraidah. Nah, ini sebagian mereka kekeh, enggak sholat asar di Bani Quraidah. Kita tidak sholat kecuali nanti di Bani Quraidah. Qala ba'duhum lam yurid hadza minna. Ya, sebagian yang lain menyatakan, ya, bukan ini yang kita inginkan. Ya, artinya bukan itu yang kita pahami dari ucapan Nabi tadi, ya sallallahu alaihi wasallam, jangan sholat kecuali, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Wasallu fit tariq. Lalu mereka sholat di tengah perjalanan. Jadi, ya, ada yang sholat di perjalanan, ada yang enggak. Yang enggak sholat yang mana? Yang kekeh tetap di mana? Di Bani Quraidah. Falam yu'id wahidun minat ta'ifatain. Maka, dari dua kelompok tadi itu, ya, mereka tidak mencela gitu. Ya. Mereka tidak mencela satu sama lain. Maka dikabarkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Falam yu'id. Dan Nabi tidak mencela, ya, salah satu di antara mereka. Jadi falam yu'id wahidun minat ta'ifatain, ada yang apa namanya? Enggak mengulangi salatnya. Dia enggak mengulangi salah satu dari kelompok tadi. Cukup salatnya sekali-kali yang di Bani Quraidah di tengah jalan, dan Nabi sallallahu tidak mencela hal tersebut. Fal awwalun, yang pertama, ya. Tamassaku bi umumil khitab. Wa ja'alu suratal fawati dakhilatan fil umumi. Nah, kelompok yang pertama mereka berpegang teguh kepada keumuman penyampaian Nabi. Ya, khitab, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alu suratal fawati dakhilatan fil umum. Maka mereka memasukkan terlewatnya waktu fawat itu masuk ke dalam cakupan keumuman sabda Nabi tadi. Ya, wal akharun, sedangkan yang lain, yang kedua, kana ma'ahum min ad-dalil ma yujibu khuruj hadhihi surah 'anil umum. Fa innal maqsuda al-mubadaratu ilal qaum. Nah, kelompok yang lain mereka juga mempunyai dalil yang mengharuskan keluarnya bentuk masalah ini dari sifat umum. Sebab yang diinginkan ialah untuk mubadarah, bersegera menuju orang-orang yang telah dikepung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi masing-masingnya juga bersandar kepada dalil. Yang satu bersandar kepada keumuman sabda Nabi tadi, la yusalliyanna ahadukum, ya, al-asra illa fi Bani Quraidah. Yang satunya lagi enggak demikian memahaminya. Wa hiya mas'alatun ikhtalafa fiha al-fuqaha'u ikhtilafan masyhura. Ini pada permasalahan yang masyhur di kalangan para ahli fikih, ya. Hal yukhassu al-umum bil qiyas. Apakah keumuman boleh dikhususkan, ya, dengan qiyas? Wa ma hadza falladhi sallu fi tariq kanu aswaba. Ya, maka berdasarkan hal ini, para sahabat yang salat di tengah perjalanan, ya, karena sudah masuk asar, mereka itulah yang lebih tepat keputusannya. Nah, ya, buat kita. sallallahu alaihi wasallam. Walam yurattib. Walam yurattib ala dzalika hukma akli riba. Ila taksifi wal la'ani wa taghlibi ya'ala ilmihi bima kanihi bi tahrimi. Wa kadzalika Ali bin Hatim wa jama'atun min sahabati radhiyallahu anhu lamma taqalu anna zamma zamma min afthari man afthara man afthara fi ramadan wa in kana min a'dham al-kaba'ir bi talab alladhina afthara karana ju'a bil bardi bi wujubi al-husni fattasala samata fa inna sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam fa qala al-mu'min hal la sa'alu idza lam yaqlam inna ma syafa inna ma syafa al-'ain sifau mubtada. Nah. Terus fa inna haula'i aqtu bi ghairi ijtihadin in lam yakunu min ahli al-'ilmi. Masya. Assalamualaikum. Dari mana Abu Waqilah itu bacanya? Hah? Bilal. Bilal. Qala rahimahullah wa kadzalika Bilalun. Demikian pula dengan sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Lamma ba'a sa'aini bi sa'. Ketika Bilal menjual dua sa' kurma ya. Dia jual dua sa' dengan bayaran satu sa'. Berarti ini apa? Riba. Ini riba bukan? Ya riba lah. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi raddihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk mengembalikannya. Ya. Untuk mengembalikannya. Walam yurattib ala dzalika hukma akilir riba minal tafsik wal la'ni wa taghrid. Ini Bilal enggak tahu. Tanpa Nabi menyematkan kepada Bilal hukum pemakan riba ya berupa kefasikan, laknat, taghrid atau di taghrid itu apa ya? Dikasari ya, di dengan keras. Gitu. Kenapa demikian? Liadami ilmi. Karena Bilal enggak punya ilmu waktu itu. Ditahrim akan haramnya riba. Ya. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari ya. Dengan lafadnya bahwasanya Bilal datang kepada Nabi. Ya. Ja'a Bilalun ila Nabi SAW bitamr. Ya. Nah ini kemudian Nabi bertanya kepada Bilal. Fin aina hadha. Dari mana ini? Bilal menyatakan. Saya punya tamar. Kemudian saya jual satu sok, saya punya tamar satu sok, saya jual dua sok. Gitu. Bilal punya menjual dua sok dengan bayaran satu sok. Gitu. Ya, maka Nabi SAW bersabda. Ya. Ainur riba, la taf'al. Oh, ini riba, jangan kamu lakukan. Balikin. Gitu. Ya. Ya, ya. Kata Bilal, saya tadi punya kurma yang enggak bagus. Kata Bilal, saya punya kurma yang rodi. Indi kana indi tamrun rodi. Kata Bilal, yang kurang bagus. Tapi itu, maka saya membeli satu sok, ya, minhu sokain dengan bayaran dua sok. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, aduh, ini riba, ayo riba, ini riba, ya, ini riba, la taf'al, jangan kamu lakukan, ya. Kalau mau beli riba, apa beli, mau beli, jual dulu kurmanya dengan bayaran yang lain, lalu beli dengan bayaran tersebut. Nah, ini, jadi, ya. Nah ini. Lah kan waktu itu memang belum terdapat keterangan. Sekarang udah terang benderang semuanya. Udah terang benderang semuanya. Ya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad ji'tukum. Ya. Baidha'a naqiyah. Aku telah datang pada kalian dengan ajaran agama yang putih bersih semuanya. Lailuha kana hariha. Siangnya seperti malamnya seperti siangnya. Jelas semua. Ini karena Bilal enggak paham waktu itu, enggak tahu. Kadzalika Adi bin Abi Hatim wa jama'atun min sahabat. Demikian pula dengan Adi bin Hatim dan sekelompok jamaah dari kalangan sahabat, lama taqadu anna qaulahu ta'ala, tatkala mereka meyakini firman Allah taala, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad. Hingga nampak bagi kalian perbedaan benang putih dan benang hitam. Ini kan ada ayat sebelumnya, Pak. Wa kulu washrabu. Makan dan minumlah. Makan dan minumlah. Jadi kata apa? Ini kan nanti ada ayat lanjutnya yaitu minal fajr. Yaitu minal fajr. Nah, ketika belum turun ayat minal fajr, jadi para sahabat itu meyakini batas akhir makan minum ketika sahur kalau udah ada perbedaan benang putih dan benang hitam, benang asli benang ya gitu. Zahir. Nah, para sahabat menghukumi zahir karena belum turun ayat minal fajr. Masya Allah, baru datang bentar. Masgul. Baik. Maknahu al-hibal. Maknanya apa? Al-hibal, tali putih. Al-hibal bayit was-saud. Bayit was-saud. Yaitu hitam dan putih. Kemudian, fakana ahaduhum yaja'al inda wisadatihi ikolain abiyadaw wa aswada. Maka salah seorang diantara keduanya, salah seorang di antara para mereka para sahabat, mereka meletakkan ya indah wisadah di sisi atau di bawah bantalnya ikolain, dua ikatan, ya dua ikatan dari benang putih dan benang hitam. Yaqulu, dia tetap makan, yasrab, dia tetap minum, ya hatta yatabayyana lahu ahaduhuma minal akhar, sehingga jelas baginya ya perbedaan di antara keduanya oleh cahaya, mana hitam mana putih. Nah, ketika lihat hitam putih, ini udah hitam nih. Ini masih putih nih. Ketika udah putih, ini baru nih udah berakhir sahur. Kayak begitu dulu dia enggak paham. Maka Nabi SAW bersabda kepada Adi bin Hatim, "Inna wisadataka idan aridun." Sesungguhnya bantalmu kalau begitu idan ya arid. Lebar banget, artinya panjang banget. Panjang banget, artinya apa? Panjang sekali, maksudnya apa? Kalau begitu malammu panjang sekali gitu. Kamu malamnya lama banget sampai ngitung gitu, kayak begitu gitu. Hah? Innama huwa bayadun nahar wasawadul lair. Yang dimaksud dengan hitam putih itu adalah ya putihnya siang, hitamnya malam. Gak tahu. Ya, Pak Asyara, maka Nabi SAW mengisyaratkan ila adami fahmi fiqhihi li ma'nal kalam. Ya, maka ini menunjukkan akan ketidakpahaman sahabat tadi akan makna firman Allah Taala di atas. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayt al-aswad. Walam yurattib ala hadzal fi'li dhamma man aftara fi Ramadan. Namun walaupun demikian, ya Allah atau Nabi, ini fa'il dari yuratib, domir musatir huwa, ini bisa kembali kepada Allah atau Nabi, ya, tidak menyematkan, tidak mencela bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan sematan celaan bagi orang yang tetap makan di bulan Ramadan. Sengaja itu kan. Dinunggu itu sampai jelas udah matahari kelihatan, wah ini udah cahaya nih di benangnya. Nah, Nungguin itu aja. Wa in kana min a'dhamil kaba'ir, walaupun itu adalah termasuk dosa yang terbesar. Bi khilafil ladina aftau al masjuj. Ini berbeda tentunya dengan orang yang memberikan ya, fatwa kepada al masjuj, kepada orang yang kepalanya bocor, ya, yang kepalanya bocor, yang luka di kepalanya. Di kalangan sahabat ada yang ngasih fatwa itu kan, yang lagi safar luka di mimpi basah, minta fatwa, boleh nggak saya nggak mandi, saya lagi luka nih. Fil bardi, dalam cuaca dingin, ya, dalam cuaca yang sangat dingin, biwujudil ghusli, ya, di mana ia junub, mesti mandi biwujub, ya, biwujubil ghusli, yang dia wajib mandi. Fakta salah, dikasih fatwa, ya, kata yang nanya tadi, hal tajidu li rukhsatan, apakah kalian mendapat tiaran rukhsah buat saya? Kata yang fatwa tadi, ya, wa anta taqdiru al-ma, kamu sanggup gak kena air? Mana judulaka rukhsatan, kami gak dapetin rukhsah buat kamu. Wa anta taqdiru al-ma, kamu sanggup kok. Akhirnya dia mati, fakta salah, famata. Mati dia, mandi dan mati. Lagi luka, cuaca dingin banget, malam-malam mandi junub, kepalanya luka pula, mati. Wa innahu qol, maka Nabi bersabda kepada yang beristihad tadi, qataluh, mereka telah membunuhnya. Tuh lihat, disalahin. Qataluhu, qatalahumullah, nahnu, Allah akan membunuh mereka juga. Halla salu idza lam ya'lamu, halla sa'alu, tidaklah mereka bertanya jika mereka tidak mengetahui. Innama syifa'ul ali as-su'alu, sesungguhnya obat ketidaktahuan adalah bertanya. Kenapa enggak tanya? Gitu. Kenapa enggak tanya kalau enggak tahu? Kemudian kata Syekhul Islam, wa inna ha'ula'i akhta'u bi ghairi ijtihadin, maka mereka yang berfatwa tadi itu keliru tanpa ijtihad. Ya, enggak dapat pahala. Kan kalau ijtihad, ya, dapat pahala satu walaupun keliru. Walaupun berdampak negatif sekalipun. Ya, idlam yakunu min ahlil ilmi. Kenapa demikian? Karena mereka bukan ahlul ilmi. Ya, mereka bukan ahlul ilmi. Bisa dipahami enggak sini? Berarti sahabat tadi berdosa semua. Zahirnya demikian. Allah wa. Ya, tapi sahabat, ya, kelirunya mereka, ya, maghfur insyaallah. Nah, bisa dipahami sini ya. Tadi kemudian Jumakir kadzalika lam yujib ala Usama. Mastabahahu ahlul bagi min bilati ahlin adli bita'wini sa'ingin sa'iwin lam bita'wilin sa'ingin bita'wili sa'ingin nah, terus lam yukman iya bikawadin wala diyatin wala kafaratin wa in kana qatluhum wa qitaluhum aw muharraman. وهذا الشرط الذي ذكرناه في رقوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب باستقرار العلم به في القلوب كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل بالله وبعدم حضور العمل بردة ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد ثم حيث قدر قيام الوجب للوعيد فإن الحكم يتخلق عنه لمانع ومنع وموانع لحقوق الوعيد متعددة منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماهية بسيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها ومنها شفاعة شافع مطاع ومنها رحمة أرحم الراحمين. نعم حسب. نعم كذلك لم يوجب على أسامة فاعل dari يوجب ضمير مستتر هو kembalinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan kepada Usamah bin Zaid qawadan kisos wala diyatan maupun bayar diyat wala kafaratan tidak pula kafarah. Ya, lamma qatala alladhi qala la ilaha illallah fi ghazwatil Khurafat. Ya, ketika beliau Usamah bin Zaid membunuh musuh, tapi musuh tersebut sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tanding nih, ketika pedangnya musuh itu sudah jatuh kalah Usamah, kumrang. Ha, ayo dia berhadapan. Maka musuh terdesak mengucapkan la ilaha illallah. Maka tetap dibunuh. Ada sahabat yang dengar itu. Sahabat yang dengar mengadu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, demikian. Ya. Nah, disebutkan. Ya. Maka Rasulullah SAW memanggil Usamah. Ya Usamah, aqatal tahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usamah, apa? Ya Rasulullah, innahu kana muta'awwidan. Wahai Rasulullah, dia itu cuman cari perlindungan aja. Diulangi lagi sama Rasulullah, apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Bingung Usamah. Innahu kana muta'awwidan. Diulangi lagi sama Rasulullah sampai 3 kali sampai ketakutan Usamah. Ya, sampai Usamah ketakutan. Kata Usamah, hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Sampai-sampai aku berangan-angan saya belum masuk Islam waktu itu, takut banget. Hah? Masya Allah. Fa innahu kana mu'takidan jawaza qatlihi. Ya, Usamah waktu itu dia meyakini boleh membunuh orang kafir tadi, musuh tadi. Walaupun dia mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Binaan ini berdasarkan ya anggapan beliau ala anna hadzal islam laisa bisahihin. Bahwa Islamnya orang kafir yang terdesak tadi mengucap la ilaha illallah itu enggak benar Islam. Ya. Itu enggak benar. Ma anna qatlahu haram. Padahal membunuhnya haram. Nah, yang benar yang mana? Yang ditanyakan oleh Rasulullah. Ya, membunuhnya haram. Bukan yang benar Usamah. Enak aja. Kalau yang benar Usamah mah Rasulullah enggak bakal nanya sampai 3 kali. Nanyanya itu memojokkan, bukan nanya, "Kenapa kamu bunuh dia?" Enggak kayak gitu nanyanya. Ya, intonasinya, "Ya Usamah, aqatal tahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Memojokkan. "Apakah engkau membunuh dia setelah dia mengucap la ilaha illallah?" Ya, apakah engkau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Terus, kata Usama. Sampai saya berangan-angan, saya belum masuk Islam sebelum kejadian itu, kata Usama. Nah, itu di perang Huraqah. Ya, sebuah lembah di Juhainah. Orang-orang kafir. Ini ahli sejarah menyatakan yang dibunuh oleh Usamah tadi itu namanya Mirdas bin Nuhaik. Mirdas bin Nuhaik. Nah, dia yang mengucapkan la ilaha illallah. Nasib dia gimana Allah alam? Apakah dia tergolong muslim jadi sahabat atau tabiin? Nah, kalau dia ngelihat Nabi ya sahabat. Kalau dia enggak ngelihat Nabi, ngelihat Usamah kan walaupun tanding tabiin. Allah alam nasib dia gimana? Ya. Nah. Wa amila bidzalika salaf wa jumhurul fuqaha. Maka inilah yang diamalkan, yang diterapkan oleh para salaf dan mayoritas para ahli fikih fi anna mastabahahu ahlul baghi min dima'i ahlil adli bitakwilin sa'igin. Lam yudman biqawadin wala diyatin wala kafaratin. Nah, yang diterapkan oleh para salaf dan jumhur fuqaha bahwa darah orang-orang yang agamanya baik, yaitu ahli sunnah, itu ya, dihalalkan oleh bughat. Ini anna mastabahahu ahlu baghi, orang-orang bughat yang yang dihalalkan oleh bughat itu bita'wilin sa'igin, berdasarkan takwil yang masih sa'ik, yang masih bisa diterima, itu lam yudman biqawadin, maka tidak dikenakan hukuman qisas wala diyatin maupun diyat atau kafarat. Wa in kana qatluhum wa qitaluhum muharramah, walaupun membunuhnya, memeranginya adalah haram. Ya. وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد. Ini syarat ya yang kami sebutkan mengenai orang yang terkena ancaman. Yang telah kami sebutkan, la yahtaju ayudhkara fi kulli khitab. Ya. Yaitu mengetahui atau memungkinkan baginya untuk mengetahui keharaman tersebut dan tidak butuh lagi kita untuk diulangi dalam setiap penyampaian. Listiqrari ilmi al-ilmi bihi fil qulub. Ya. Karena ilmu tentang hal ini telah terpatri di dalam kalbu. Ya, maknanya apa? Sudah jelas. Kama annal wa'da 'alal amali mashrutun bil ikhlasi awal bi ikhlasil amali al-amali lillahi. Ya, kata beliau, sebagaimana janji pahala atas setiap amal mempunyai syarat, yaitu ikhlas beramal karena Allah. Ya. Wa bi adami khubutil amal biriddah, dan amal tersebut tidak gugur karena sebab murtad. Summa inna hadha syarta la yudhkaru fi kulli haditsin fihi wa'dun. Syarat ini tidak perlu lagi disebutkan dalam setiap hadis yang di dalam hadis tersebut terdapat janji pahala. Ya. Kan enggak perlu disebutin lagi. Nabi sallallahu menyebutkan pahala ini, pahala ini, pahala itu, pahala puasa. Ya, kan ada syaratnya, mesti ikhlas juga gitu. Mesti mutaba'ah, selama tidak murtad. Ya, ini udah jelas, udah terpatri. Ya. Summa haitsu quddira qiyamul mujibi lil. Ya, ini masih di sini. Summa haitsu quddira. Kemudian ya, dari sisi dianggaplah qiyamul mujib lil wa'id, anggaplah sesuatu yang mengakibatkan terkena ancaman itu ada. Fa innal hukma yatakhallafu anhu limani'in. Ya, namun hukum itu dapat saja tidak menimpanya karena adanya yang mencegah. Ada faktor yang mencegah. Wa mawani'u luhuqil wa'id. Ya. Nah, faktor-faktor yang mencegah seorang terkena ancaman Kata beliau rahimahullah ta'ala, minha at-taubah, wa minha al-istighfar, wa minha al-hasanat, al-mahiyah lil-sayi'at. Itu bisa jadi karena taubat, musibah yang didapatkan di dunia, ya, atau apa namanya, taubat, istighfar, ya, atau kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan dia yang dapat menghapus keburukannya. Wa minha abala'ud dunia, bisa lagi dia dapat bala ujian di dunia, wa masa ibuha dan berbagai musibahnya. Wa minha syafa'atu syafi'in muta', juga ada syafaat dari orang yang memberikan syafaat. Wa minha rahmatu arhamir rahimin, atau bisa jadi dia dapat rahmat dari zat yang maha paling penyayang, di atas semua yang penyayang. Nah Pak Majid, orang itu dibaca kan? Pak Majid. Udimat. Faida udimat hadhihi al-asbab kulluha. Walam tu'dam. Wa itu walan apa tu? Walam. Walan. Walan mansub. Walan tu'dam. Walan tu'dam illa fi haqqin man ata. Itu mudah. Fi haqqi yang fi haqqi man ata wa tamarda wa syarada 'ala Allahi surudul Siradal ba'ir. Maf'ul mutlaq. Kalau antum ada wawnya, syurud. Boleh syurud, boleh syirat jamaknya. Syurudal ba'ir ala ahlihi. Fahunalaka. Punalika. Fahunalika yarhiku. Lahiku yalhaku. Fahunalika yarhaku al-wa'idu bihi. Wadalika anna hakikatal wa'idi. Anna hakikatal wa'idi bayanun. Bayanu mudaf. Bayanu an hadha al-amala sababa fi hadha. Khabar anna sababun. Sababun fi hadha al-adabi. Fayustafadu min dhali. Tahrimul fi'li wa qubahahu. Wa qubhuhu. Amma anna kulla syakhsin qalqama bi dhalika as-sababu. Yajibu hukumu dhalika musabbab bihi. Wahada badrun qat'an Litawakufi dhalika musabbab. Dhalika musabbab bihi. Ala wujud syarti wa zawalu jami'il mawani'i. Syurut apa syarat? Syarat. Wujud syarti. Baik. Terus lanjut sedikit. Wa idlahu hada anna man taraka amala bi hadithin fala yakhlu min thalathati aqsami. Imma ayyakuna tarkan jaizan biittifaqil muslimina katarki fi haqqi min malam yablughu wala qasra fit talabi ma'a hajatihi ila fataya al-hudiyya au hukmi kama dakarnahu anil khulafa ar-rasyidina wa ghairihim radhiyallahu anhum fahadala la yashukku muslimun anna sahibahu la ya'akuhu min ma'arat titarki syai'un. Nah, asli. Kopinya baru Marwanto dari Babi Ropi, ya? Ada herbal kopinya. Mana tadi? Nah, fa'idha udimat hadil asbab kulluha. Nah, apabila sebab-sebab penghalang ini enggak ada, dia enggak taubat, dia enggak istighfar, dia enggak dapat bala, dia enggak dapat apalagi tadi rahmat, dia enggak dapat syafaat, dia semuanya enggak ada penghalang-penghalangnya yang dia berhak mendapatkan ancaman itu. Enggak ada semuanya. Sudah tidak ada. Ya. Wa lan tu'dama illa fi haqqi man ata wa tamarrada wa syarada ala ya syurudal ba'i ala Allah syurudal ba'ir ala ahli. Nah, ya, jika sebab-sebab penghalang ini sudah tidak ada, yang mustahil tidak ada sama sekali kecuali pada orang yang betul-betul membangkang, ya tamarrada membangkang, ya wasyarada ala Allah membangkang kepada Allah, sebagaimana membangkangnya ontak ba'ir, ya ala ahli terhadap sang pemiliknya. Fa hunalika yalhaqul alwa'idu bihi. Maka disitulah ia terkena ancaman. Wadhalika anna haqiqatal wa'id bayanu anna hadzal amala sababun fi hadzal adab. Yang demikian itu bahwa hakikat ancaman, ya, hakikat dari ancaman adalah bayan, penjelasan bahwa perbuatan itulah sebab dari adab. Fa yustafadu min dhalika tahrimu dhalikal fi'li wa kubbuhu. Ya, maka dari situlah diambil faedah, ya, diambillah faedah kesimpulan akan haramnya perbuatan tersebut dan dicela, dianggap buruk, dinilai buruk. Wa amma anna kulla syakhsin qama bihi, ya, adapun ya bahwa setiap orang yang melakukannya, ya, yang melakukan pelanggaran tadi, ya, qama bihi dzalika sababu yajibu ku dzalika musabbab bihi. Jadi adapun orang yang menganggap bahwa semua yang melakukan sebab itu pasti akan mengakibat mendapatkan akibat adab. Nah, fahada batilun qatan. Makanya batil secara pasti. Paham enggak di sini? Jadi kalau ada keterangan ancaman, ya, maka itu kita bisa ambil faedah apa? Haramnya perbuatan tersebut, dicelanya perbuatan tersebut. Hakikat ancaman tadi penjelasan bahwasanya amal ini adalah sebab menuju adab. Sebab menuju adab atau sebab mendapatkan adab. Dan tidak dipahami, ini ya berbedanya akidah Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Ya, dan tidak dipahami bahwa sebab pelanggaran tadi karena dia melakukan sebab hal-hal yang menyebabkan dia dapat adab, zina misalkan. Ya. Mencuri misalkan, itu tidak dipahami bahwa dia pasti dapat adab. Ya, yajibu ku udzalikal musabbab bihi, yang demikian wajib dia mendapatkan akibatnya, musababnya. Akibatnya apa? Hukuman. Ini pemahaman Mu'tazilah. Maka kata Syekhul Islam, fahada batilun qat'an. Ini batil. Kenapa demikian? Karena akidah di Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, ya, orang yang melakukan sesuatu hal yang dapat ancaman adab, dosa besar, bukan kesyirikan, itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki dengan hikmahnya orang tersebut diadab, tapi kalau di ahli tauhid tidak kekal. Kalau Allah kehendaki dengan hikmahnya, kalau orang tersebut diampuni dengan hikmahnya, dengan hikmah Allah. Ya, kenapa demikian? Ya namanya aja tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Nah, kalau Mu'tazilah enggak. Kalau orang sudah melakukan sesuatu yang ada ancaman adabnya, pasti dia diadab. Pasti dia diadab. Dan dia tidak akan keluar dari neraka tersebut. Khalidina fiha abada. Nah, makanya Mu'tazilah, ya, vonis mereka sama seperti Khawarij terhadap pelaku dosa besar di akhirat. Dia kekal di neraka selamanya. Adapun di dunia, mereka, ya, menyatakan itu fil manzilah baina manzilatain. Kalau Khawarij, kafir. Kalau Mu'tazilah enggak kafir enggak iman. Apa? Di satu kedudukan di antara dua kedudukan. Ya, litawaqqufi dhalikal musabbabi ala wujudi syuruti wa zawali jam'il mawani'i. Kenapa ini batil? Sebab akibat bergantung kepada adanya syarat dan tidak adanya penghalang. Ya. Zawalu jam'il mawani. Wa idahu dhahada. Nah, lebih jelasnya lagi, anna man tarakal amala bi haditsin, bahwa orang yang meninggalkan suatu amal, ya, suatu pengamalan, suatu hadis tertentu, fala yakhlu, maka tidak lepas min salasati aqsam, dari tiga jenis. Al awal, yang pertama, imma ayyakuna tarkan jaizan bi ittifaqil muslimin, ya. Yang pertama, perbuatannya dibolehkan menurut kesepakatan kaum muslimin. Katarki fi haqqi man lam yughluhu wa la qassara fi talab, ya, seperti apa namanya, ia meninggalkan sebab hadis itu belum sampai kepadanya atau belum sampai dakwah kepadanya. Wala qassara fi talab, dan ia tidak lalai dalam menuntut ilmu. Ya. Ma hajatihi ilal futya awil hukum, karena ia sangat butuh kepada fatwa dan hukum. Kama dzakarnahu anil khulafa rasyidin wa ghairihim, sebagaimana yang kami telah sebutkan tentang khulafa rasyidin dan selain mereka. Ya, fala yasyukku muslimun anna sahibahu wa ya la yalhaquhu min ma'arrati tarki syai'un. Maka tidak diragukan lagi oleh seorang muslim dalam hal ini, pelakunya sama sekali tidak tertimpa hukuman karena meninggalkannya. Yang kedua, Sani Merwanto. Wa illa an yakuna tarkan ghayra jaizin fa hadha la yakadu yasburu min al-illati insha Allah ta'ala. Lakin alladhi qad yakhafu ala yakhafu qad yakhafu ala ba'dil ulama'i an yakuna ar-rajulu qasiran fi dakki hukmi tilka mas'alati wa yaqulu ma'a adami asbabil bawli wa in kana lahu fiha nadrun wajtihadun aw yaksuru aw yuqassiru yuqassiru fi istidlali wa yaqulu qabla an yabluwa an nadru nihayatahu. Maka ini musamasikan bihujjatin kau yaklubu alaihi adatun kau warudun yang namuhu minastifai an-nadhari yang zura fina yu'aridu ma indahu wa in kana lam yakul illa bil istihad wal istidlali fa innal hadda alladhi yajibu an yantahiya ilaihi al istihad qad la yang dhabitu lil mujtahidi wa li hadha kana al ulama yakhafuna mithla hadha khasyatan maf'ul mutlaq khasyatan maf'ul mutlaq apa namanya, maknawi apa lafzi? Maknawi. Itu mana amilnya? Ya khauf. Terus ala yakuna al-ihtihadu al-tabaru qad wujida fi tilka al-mas'alati al-mahsusati wa hadhihi dunubun lakin luhuk zanbi innama tanalu man lam yatub wa qad yam huha imkuha al-istighfar wal ihsan wal bilaa bala wal syafa'atu wa rahmatuh. Nah, Syekh Marwan semakin keren dia baca. Ustaz. Nah. Asani yang kedua. Ya. Keadaan orang yang meninggalkan pengamalan suatu hadis. Yang kedua, imma ayyakuna tarkan ghairu jaizin. Nah, dia meninggalkan suatu hadis, bisa jadi ini karena dia meninggalkan dengan sesuatu hal yang tidak diperkenankan. Wa hadza la yakadu yasduru min al-a'imma insyaallah ta'ala. Ya. Maka ini mungkin berasal muncul Maka ini hampir-hampir tidak muncul dari kalangan imam insyaallah. Ya, ini kada yakadu afalul muqarabah. Ya, sama seperti kana, cuma dia khobarnya mesti fi'il mudhari. Nah, yasduru ini khobarnya. Nah, ini hampir-hampir tidak muncul dari kalangan imam kita, enggak mungkin. Insyaallah. Lakin alladhi yukhafu 'ala ba'd ulama. Akan tetapi yang mungkin ditakutkan, dikhawatirkan ya pada sebagian ulama ialah ayyakuna ar-rajul khasir. Ya, yaitu orang alim tersebut ialah dia lalai fi darki hukmi tilkal masalah, dalam mencari tahu hukum sebab permasalahan tersebut. Ya. Fa yaqulu ma'a adami asbabil qaul, maka kemudian ya ia yaqul berpendapat. Ya, berpendapat sebelum ada sebab-sebab. Ya, ma'a adami asbabil qaul, dengan suatu pendapat yang tidak ada sebab-sebab pendapat dia tadi, kesimpulan dia tadi. Wa in kana lahu fiha nadharun wajtihadun. Ya. Walaupun ia mempunyai nadhar, pandangan atau ijtihad akan hal tersebut. Aw yuqassiru fil istidlal. Ya. Atau dia lalai dalam beristidlal menggunakan dalil. Kemudian fayaqul, kemudian dia berpendapat qabla an yablugha an-nadharu nihayatahu ma'a kaunihi mutamassikan bihujjatin. Ya. Kemudian diperpendapat ya sebelum sempurna pandangan dia, walaupun dia adalah orang yang berpegang teguh dengan hujjah. Ya. Aw yaghlib 'alaihi 'adatun aw gharadun yamna'uhu min istifa'in nadhari. Ya. Atau yaghlib 'alaihi 'adatun, adat, ya kebiasaan itu mengalahkan dia. Artinya apa? Dia gimana terjemahannya? Adat yaghlib 'alaihi 'adatun, adatun itu ful fa'il. Nah, terjemahan bebasnya gimana? Antum paham ya? Makanya ya, cuman biar kita nerjemahinnya enak. Atau gini aja, ia dipengaruhi oleh adat, gitu aja. Ya, dia dipengaruhi oleh kebiasaan. Aghoradun, atau karena keinginan yamnahu yang menghalangi dia minastifa innadhar. Ya, untuk menyempurnakan ya pandangan dia tadi. Ya, liyanthura. Ya, sehingga dengan hal tersebut dia dapat melihat bima yu'aridu ma indahu, apa yang bertentangan dengan pendapat dia tadi. Wa in kana lam yakul illa bil ijtihadi wal istidlal. Ya. Walaupun ia tidak menyatakan pendapatnya melainkan dengan berijtihad dan beristidlal. Fa innal hadda alladhi yajibu an yantahiya ilaihi al ijtihadu qad la yandabitu lil mujtahidi. Ya, sebab batasan yang wajib dicapai oleh ijtihad kadang tidak jelas bagi seorang mustahid sekalipun. Ya, walihada, oleh karena itu kanal ulama'u, bahwasanya dahulu para ulama ya khafun, mereka mengkhawatirkan hal ini mimisri hada khasyata, karena khawatir ya alla yakuna al-istihadu, bahwasanya jangan-jangan ijtihad tersebut ya al-mu'tabaru, ijtihad yang mu'tabar, yang diakui ya, di kalangan para fuqaha, itu qad wujida fi tilkal mas'alati al-makhsusah. Ya, itu apa namanya? Qad wujida. Ada Allahnya ya. Allah. Berarti tidak didapati atau belum tergapai dalam masalah khusus tersebut. Fahadihi dunubun, maka ini adalah dosa. Ya, lakinna huquqa uqubati dzanbi bi sahibihi innama tanalu man lam yatub. Ya, namun ya luhuqu uqubah, ya sebab dari dosa apa namanya ancaman ya, siksaan ini dari dosa ini atas pelakunya, innama tanalu man lam yatub, itu bisa terkena bagi orang yang belum bertobat. Waqad yamhuha al-istighfar, maka istighfar dapat menghapuskannya. Wal ihsan, berbuat kebajikan. Wal bala, dia dapat musibah. Wa syafa'ah, dapat syafaat. Wa rahmah, dan dapat rahmat Allah. Nah. Ya, ayo. Man lam yaghlibuhu, hatta yansura, yajzim, qawlin, bisawabi qawlin, mudaf. Ma'rifatin. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Qudatu para julun ah alimal haqqa faqada bihi. Naam, terus. Ma'udzubillah. Rajulun haqqa faqada bikhilafihi. Allah musta'an. Baik. Nah. Wala yadkhulu bihadha, namun tidak termasuk di dalam hal ini. Ulama yang jatuh ke dalam kesalahan ini meninggalkan hadis. Ya, karena sebab-sebab yang tadi disebutkan di atas, karena dia terbawa oleh suasana, oleh kebiasaan, atau karena ada tujuan lain yang lainnya, enggak termasuk dalam hal ini ialah man lam yaghlibuhu al-hawa wa yasra'uhu, tidak termasuk di sini oleh orang yang yaghlibuhu al-hawa, hawa nafsu menguasai diri dia, hawa nafsu menguasai diri dia, wa yasra'uhu, ya. Hatta yansura ma ya'lamu annahu batilun. Dia dikuasai oleh nafsu. Ya, sampai-sampai akhirnya dia membela kebatilan tadi, membela yang salah tadi. Ma ya'lamu annahu batilun. Padahal dia mengetahui itu adalah batil. Nah, ada orang alim misalkan, dia kuliah S1, S2, S3 di Timur Tengah, doktor, ya, dijuluki ulama, ya, kemudian dia mengingkari banyak hadis, hadis tentang jenggot, hadis tentang sob, rapatnya sob, sholat, hadis tentang hijab, hadis tentang ya, celana di atas mata kaki, bahkan dia ngejek-ngejek, ini nggak masuk di sini, ini nggak masuk, ya, kayak yang antum kenal itu, siapa? Guiru Said, Guiru Akil, Guiru Akil guys. Itu tidak masuk di sini. Itu batil dia. Ya, dia batil. Udah istihza kepada din. Naudzubillah. Aw man yajzimu bi sawabi qawlin aw khata'ihi min ghairi ma'rifatin minhu bi dalail dhalika al-qawl nafyan aw isbatan. Atau orang yang memastikan benar atau salahnya. Ya. Ya jazim yang memastikan benar suatu pendapat itu benar atau keliru tanpa adanya ilmu minhu, tanpa adanya ma'rifah, tanpa ada mengetahui makna yang ditunjukkan pendapat tersebut, bidala ini dzalikal qauli nafyan au isbatan, ya, tanpa mengetahui makna yang ditunjukkan pendapat itu baik secara penafian maupun penetapan, dia enggak punya. Fa inna hadaini finnar, maka keduanya ini di neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-Qudat salah satu. Hakim itu ada tiga. Qadi itu ada tiga. Qadiyani finnar wa qadin fil jannah. Dua hakim di neraka, satu hakim aja yang di surga. Fa'ammal ladhi fil jannati farajulun alimal haqqa faqadabihi. Adapun yang di surga, hakim yang di surga, seorang yang mengetahui kebenaran, dia kemudian memberikan keputusan dengan kebenaran tersebut, berdasarkan kebenaran tersebut. Yang kemudian yang di neraka itu, wa ammal ladani binar, yang kedua hakim di neraka, para julun qadalin nas ala jahlin, yang pertama, yang dia memutuskan ya, perkara kepada masyarakat, kepada khalayak dengan kejahilan. Dan yang berikutnya, wa rajulun alimal haqqa faqada bi khilafihi. Berikutnya hakim ini tahu dia kebenaran, tapi dia malah memberikan keputusan yang bertentangan dengan kebenaran, yang berbeda dengan kebenaran. Nah, dua kilah. Wal, maftun. Oh, jamaah dari mufti. Tun ya, para mufti na. Ah, furido, dianggap. Lam ya'dam. Ismata maf'ul na'takid. Kita tidak meyakini adanya ismah kemaksuman fil qaum. Gitu kalau nerjemahinnya. Terus bal tajuzu biasa. Dunub ini kan fa'ilnya dari tajuz. Dia dunub jamak taksir ghairu akil muannas. Maka pakai ta mudhara'ah. Hah? Antum apa harakatnya? Berarti dunubannya maf'ul. Antum hurufnya ta apa ya? Hah? Oh, nun. Kalau ana tajuzu. Antum nujawizu ya. Coba pakai, entar kita terjemahin pakai versi antum. Terus? Lima. Saniyah. Ah, kok darajatin? Darajatan tamyiz dari a'la. Laisu bi a'la darajatan. Nah, dia bukan na'at. Dia tamyiz. Min ashabati radhiyallahu anhum. Wa qawlu fihim kadzalika. Fi majtahadu fihi min al-fatawa. وقضايا والدماء التي كانت بينهم رضي الله عنهم وغير ذلك. نعم. والمفتون para mufti, ya, para mufti ahli fatwa. Kadzalik juga demikian, ya, artinya apa? Para mufti ketika berfatwa, dialah yang disabdakan oleh Nabi SAW, al-khudatu salasatun, al-khudat salasatun, ya, hakim itu ada tiga, dua di neraka, satu di surga. Yang di surga yang berfatwa dengan kebenaran, ya, yang di neraka yang berfatwa dengan kejahilan. Yang satu lagi apa? Berfatwa dengan, ya, dengan dia tahu kebenaran tapi menyelisihi kebenaran. Lihat sabda Nabi, rajulun alima al-haqqa alima al-haqqa faqada bihi. Nah. Ya, alima al-haqqa faqada bihi. Maka ini enggak masuk kata para ulama, mufti walaupun fatwanya benar, tapi dia ghairu alim. Dia ghairul alim tapi dia fatwa. Nah, ini kata Imam Syafi'i, dia dosa. Dia berfatwa tanpa ilmu, tapi keputusannya benar. Nah, tapi dia bukan mufti, dia enggak berhak berfatwa. Nah, kebetulan benar. Gimana? Cocok enggak sama hadis ini? Enggak. Karena hadis ini yang di surga kata Rasul, farajulun. Lihat, farajulun. Ya, farajulun apa? Alima al-haqqa, dia berilmu. Alima al-haqqa wa qada bihi fa qada bihi. Adapun yang memutuskan dengan kebenaran tapi enggak tahu kebenaran, dosa dia. Maka mufti-mufti gadungan itu berdosa. Ya. Nah, ini yang kata Rasul. Ya, apalagi kalau berdasar kejahilan. Ya, ini yang disebut ruwaibidah, ya, ruwaibidah. Ruwaibidah itu apa sih? Yang berbicara tentang kasus-kasus yang khalayak umum. Ya, rajul tafi yatakallam fi amril 'am. Orang bodoh. Di situ kasus-kasus yang apa namanya? Kasus-kasus yang esensial pada masyarakat. Ya. Jadi enggak serta-merta semua orang yang bicara tambah ilmu salah jadi ruwaibidah. Semisal, ya, orang keliru dalam memahami wudu, dia ngomong salah apa atau yang lain. Ini pada kasus-kasus yang esensial. Ini saya dapat faedah ini ketika ngobrol-ngobrol dengan Ustaz Aris Munandar, ya, di rumah beliau. Jadi siapa itu yang berhak dicap ruwaib itu? Pada kasus-kasus yang esensial. Nah, taib. Wal muftun kadzalik. Lakinna luhu qal wa'id li syakhsin muayyani aidad lahu mawani kama bayyanahu. Para mufti juga demikian, dia terancam. Ya, yang selamat cuma satu mufti itu. Akan tetapi luhu qal wa'id, dia bisa terkena ancaman tadi li syakhsin muayyani. Ya, terhadap person tertentu, mufti tertentu, itu juga lahu mawani, juga memiliki penghalang-penghalang, faktor penghalang kama bayyanahu sebagaimana yang kami telah sebutkan. Ya, bisa jadi dia berfatwa kenapa? Karena takwil atau yang lainnya. Falau furida wuqu'u ba'da hadha min ba'dil a'yani minal ulama al-mahmudin indal ummah. Seandainya dianggaplah sebagian dari ba'dil a'yan, dari tokoh-tokoh, sebagian dari tokoh-tokoh umat dari kalangan ulama yang dipuji, ya, yang dipuji oleh umat, ma anna hadza ba'idun aw ghairu waqi. Ya. Padahal ini jauh sekali dan ghairu waqi, tidak terjadi. Ya. Lam ya'dam ahaduhum ahada hadhihi al-asbab. Dan mereka tentu memiliki salah satu sebab udzur. Andai pun ini terjadi, walau waqa'a, seandainya terjadi, la yaqdah fi imamatihim alal itlaq. Ya, maka hal ini tidak membuat cacat keimaman mereka secara mutlak. Sama sekali enggak membuat cacat, enggak membuat cacat. Ya. Enggak jadikan qadah. Ya. Taib. Wa inna la na'taqidu fil qawmi ismah. Kenapa? Karena kita tidak meyakini ada satu kaum yang maksum. Bal tajuzu alaihim adunub. Kalau anak gitu. Pakai tak mudoro'ahnya. Bahkan bisa aja tajus itu bisa saja. Bisa saja dosa itu menimpa mereka. Kalau antum apa? Nujau wizu. Nah, diharokatin. Hah? Bagian yang itu doang diharokatin. Kalau terjemahan persian itu, bahkan kita membolehkan dosa. Kita menganggap bisa saja dosa pada mereka. Gitu juga, sama aja. Ya. Bukan membolehkan. Bisa saja dosa itu, menganggap bisa saja dosa itu pada mereka. Wa narjulahum ma'adzalika a'la darajati. Namun kita mengharapkan untuk mereka, walaupun mereka terjatuh ke dalam jalan itu, kita mengharapkan kepada mereka ya derajat yang tertinggi. Derajat yang tertinggi. Kenapa demikian? Lima khtassahumullahu bihi minal a'mal as-salihah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, telah mengkhususkan mereka dengan amal-amal yang saleh. Ya. Wal ahwal as-saniyah. Kalau diantum apa? Saniyah apa sunniyah? Ya, yang mulia gitu. Ya. Bisa juga sunniyah kita baca dan ahwal yang sunnah bisa juga. Walima annahum lam yakunu musirrina ala dhanbin. Karena mereka tidak terus-menerus dalam dosa. Wa laysu bi'ala darajatan minas sahabat. Dan mereka tidak lebih tinggi derajatnya dari para sahabat radhiyallahu anhum. Wal qawlu fihim kadzalika fi majtahadu fihi minal fatawa wal qadaya wad dima'i allati kanat bainahum ghairu dhalik. Maka kata beliau wal qaul, maka pembahasan fihim tentang mereka, tentang ulama ini ya, kadzalika fi majtahadu, demikian pula dengan apa yang mereka telah lakukan ijtihad fihi minal fatawa ya. Pada sahabat juga demikian, baik tentang fatwa, kemudian qadaya, pengadilan, darah yang terjadi di antara mereka dan yang lainnya. Nah, jumak yuk. Mu'aridon. Ah, Mu'tazilah. تجزئ. Dari mana cuma kita ini? Summa innahum. Summa innana ma'al ilmi. Kemudian kita, walaupun kita ma'al ilmi, kita mengetahui bi anna tarikal mausufah, bahwa orang yang meninggalkan hadis tersebut ya dengan sifat-sifat ya yang sudah dijelaskan, ma'dzurun, dia diberikan udzur ya, bal ma'jurun, bahkan dia dapat pahala ya, la yamna'una dzalik, namun hal ini tidaklah menghalangi kita annattabi'a al-ahadits as-sahihah, untuk tetap mengikuti hadis-hadis yang sahih. Ya, allati la na'lamu laha mu'aridan ma yadfa'uha, yang kita tidak ketahui adanya yang penghalang yang membuatnya tidak diterima. Ya, wa na'taqidu masih ma'tum ya. Masih masuk ke annattabi', dan kita meyakini wujubal amal biha, wajibnya beramal dengan hadis sahih tadi. Alal ummati wujubat tablighiha, wajibnya diamalkan ini bagi umat dan wajibnya menyampaikannya, tentu bagi yang telah memenuhi syarat. Wa hadza mimma la yakhtalifu al ulama fihi, maka ini di antara masalah yang tidak ada perselisihan, yang ulama tidak mempersoalkan, tidak ada perselisihan ulama di dalamnya. Masyaallah. Summa hiya munqasimatun ila ma dalalatuhu qat'iyatun wa ila ma dalalatuhu zahiratun ghairu qat'iyatin. Kemudian hadis ini terbagi menjadi hadis qat'i ya. Hadis qat'i. Iya, saya tahu, saya membagi dulu. Nah, wa ilanya itu saya bagi dulu. Saya bagi dua. Saya juga saya lewatin di buku Anda. Nah, terbagi menjadi ila ma dalalatu qat'iyah. Ada yang dalalahnya qat'i, ada yang dalalatu zahirah, ada yang dalalahnya cuman zahirah. Ya, cuman zahirah, zahirnya aja. Ghairu qat'i. Nah, sekarang yang dalalahnya qat'i, bi ayyakuna qat'iyyan sanadi wal matn. Yaitu yang dalalahnya tersebut qat'i secara pasti, disepakati sanad maupun matannya. Mutawatir. Wa huwa ma tayaqqana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalahu. Yaitu yang kita semua meyakini bahwasanya Rasulullah SAW mengucapkannya, bersabda tentangnya. Wa tayaqqana annahu arada bi tilka surah. Dan kita meyakini bahwa ya Rasulullah SAW menginginkan hal tersebut, ya, seperti yang gambaran tersebut yang kita paham. Ya. Nah, sekarang yang dalalahnya zahirah ghairu qat'i. Ya. Ada juga yang dalalahnya ghairu qat'iyah, yang hanya dalalahnya ghairu qat'iyah. Fa'amal awal, ada pun yang pertama. Yang pertama berarti yang mana? Yang dalalahnya qat'i. Qat'i sanad wa qat'il matan. Fayajibu i'tiqaduhu. Ini kalau dalam akidah kita ini semua hadis sahih. Mau mutawatir atau ahad. Bahkan ahad yang gharib sekalipun. Bukan cuma ahad yang masyhur dan aziz saja, tapi yang gharib sekalipun kita terima. Sebagaimana sabda Nabi, innamal amalu binniat, itu hadis gharib. Ahad gharib, cuman satu orang yang meriwayatkan. Dari kalangan sahabat cuman Umar bin Khattab. Namun ini kita perlakukan dia sama seperti mutawatir. Ya, jangan terpengaruh oleh taksim ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah. Oh, itu yufidu dzon. Yang mutawatir aja yang yufidu yakin, yufidul ilm. Sebagaimana Mu'tazilah, diikuti oleh Mu'tazilah kontemporer dari kalangan Hizbut Tahrir. Ya, Hizbut Tahrir Mubtadi ya. Mubtadi. Tokoh-tokohnya. Mereka Mubtadi. Mereka meyakini hal ini. Dan ini diyakini betul-betul. Sampai Hizbut Tahrir lokal. Makanya kalau ada demo Hizbut Tahrir, ada meme, selamatkan akhwatnya. Kip, gimana? Akhwatnya mubtadi'ah. Akhwatnya mubtadi'ah. Iya, selamatkan akhwatnya sebentar. Gimana? Akhwatnya mau tadi. Mau gimana? Dia punya keyakinan kayak begitu memang. Adab kubur mereka ingkar. Ya, kenapa hadisnya? Baru mustawa. Karena pendiri mereka meyakini demikian. Ya, di liko-liko mereka meyakini demikian. Saya pernah ikut liko mereka sekali kayak begitu dulu. Dulu. Ya. Dulu. Memang saya tahu betul. Itu mereka itu Mu'tazilah. Ya, makanya Syekh Al-Albani menyatakan di Tahrir Mu'tazilah. Ya, kontemporer. Itu memang betul. Nah, yang pertama, fa yajibu i'tiqadu wajibihi ilman wa amalan. Maka kita wajib meyakini tuntutannya, tuntutan dalam hadis tersebut. Apakah ilmu kita yakini, wa amalan kita amalkan. Wa hadza mimma la khilafa fihi bainal ulama fil jumlah. Nah, ini adalah persoalan yang secara jumlah global tidak diperselisihkan oleh para ulama. Ya, wa inna ma yakhtalifun, namun para ulama terkadang mereka berselisih fi ba'dil akhbar. Ya. Hanya pada sebagian khabar saja. Pada sebagian hadis saja. Hal huwa qat'i sanad aw laisa bi qat'i. Apakah sanadnya qat'i atau tidak? Wal huwa qat'i dalalah aw laisa qat'i. Apakah dalalahnya itu qat'i atau tidak qat'i? Udah itu aja. Ya, misal ikhtilafihim fi khabaril wahid, semisal persisian mereka tentang khabar wahid alladhi talaqqathu al ummatu bil qabili wat tasdiq. Yang telah disepakati oleh umat untuk diterima dan dibenarkan. Ya, awil ladhi ittafaqat alal amali bih. Ya, atau itu adalah khabar wahid yang disepakati untuk diamalkan. Fa inda amatil fuqaha wa aktsari mutakallimin annahu yufidul ilma. Maka menurut mayoritas para ahli fikih dan mayoritas ahli kalam itu memberikan faedah ilmu. Ya. Wa dhahaba ta'ifu minal mutakallimin innahu la yufid ila annahu la yufiduhu. Nah, sebagian kalangan mutakallimin berpendapat bahwa dia tidak memberikan faedah ilmu, ya, faedah keyakinan. Cukup dulu kali ya. Berarti sampai sini ya. Berarti nanti kadzalika khabar al-marwi ya min iddati jihatin. Khabar yang diriwayatkan melalui jalur, beberapa jalur yang saling menguatkan dari orang-orang tertentu. Ya. Yusaddiquha ba'duha ba'dan min unasin makhsusin. Ya, subhanallahi walhamdulillah, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.